Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para pendengar radio Mirasul Anbiya dan juga radio Rasyid yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat 22 Zulhijjah tahun 1435 Hijriah, atau bertepatan dengan 17 Oktober tahun 2014, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali meneruskan program kita, yaitu pelajaran tajwid untuk pemula. Dan memasuki pertemuan yang ke-24, atau kita anggap sebagai pertemuan pertama setelah haji. Dan pada pertemuan yang ke-23, atau pertemuan sebelum, atau pertemuan di awal Ramadan kalau tidak salah, kita telah sampai pada pelajaran mad. Pelajaran mad kita bisa ulangi pada halaman ke-51. Pada halaman yang ke-51 di sini kami memakai cetakan terbaru dari kitab Aisar, yaitu cetakan yang ke-13. Jadi mungkin ada yang tidak sama, atau pada daris yang ke-39 dengan subjudul Mattabi'i pada Fathah. Kita ulangi lagi. Mungkin kita sudah melewati halaman ini, namun kita ulang kembali. Kita memasuki pelajaran mad, atau pelajaran panjang, setelah kita mempelajari pelajaran qasr, atau pelajaran pendek. Pelajaran panjang dan pendek ini merupakan pelajaran yang penting di dalam ilmu tajwid, yang seseorang benar-benar harus menguasainya. Dan alhamdulillah kita di negara kita ini ada sekian metode pembelajaran membaca Al-Quran Al-Karim yang baik, sesuai dengan keadaan kita di negara kita ini, sehingga kita dapati anak-anak kecil yang belum sekolah bisa membaca Al-Quran Al-Karim dengan baik dan benar. Kita baca Sogho Shasa Fadho Boza Bo'a. Panjangnya demikian ukurannya. Kita baca syaghafa syaghafa syaghafa syaghafa syaghafa atasa atasa atasa a, gitu ya. Atasa atasa atasa atasa safa'a. Ya, dibuka dibuka bibir mulutnya, ya, karena ini merupakan ketentuan mengucapkan huruf yang berfathah. Ya, jadi apa? Mulutnya dibuka. Safa'a, safa'a, safa'a, safa'a, dha'afa, dha'afa, dha'afa, dha'afa, dha'afa. Semua huruf kecuali nun dan mim atau bacaan yang berdengung itu tidak boleh dikeluarkan dari apa? Dari pangkal hidung atau dari khayshum. Ini catatan. Jadi yang masih membaca dengan bacaan yang berdengung atau dalam bahasa Jawanya bindeng, maka ini segera diperbaiki. Ya. Kalau baca seperti ini, ma'afa, ya, ma'afa, ini masuk ke hidung. Mi'afa, ini masuk ke hidung, sehingga diperbaiki. Mumpung kita masih belajar dari awal atau masih mengulangi kembali, menata kembali, nah, ini perlu diperbaiki dari awal. Ya. Bagi yang hadir di masjid kita di sini ataupun para pendengar yang menyimak pelajaran ini di tempatnya masing-masing. Dilanjutkan, bazagha. Bazagha, bazagha, dhafara, dhafara, dhafara, dhafara. Kita baca bersama-sama, antum baca bersama-sama, dan juga yang ada di rumah. Kita baca syaghafa, ayo syaghafa, nah gitu, antum baca sendiri ya, syaghafa, ayo syaghafa, syaghafa, syaghafa, atasa, atasa, atasa, safa'an, safa'an, safa'an, wa, ya, wa, ya, suaranya dinaikkan ke arah langit-langit, ya, wa, ya. Kita lanjutkan. Qama, kala, hana, ya, wa dengan membig wawu dibaca dengan menghimpun bibir ke depan. Wa, jangan sekedar ini. Wa, ya. Tapi bibir dimajukan ke depan. Wa, kahala, ha, coba. Ha, ya. Ha, ada nafas dan suara yang mengalir. Kahala, kahala, kahala, kawama, ketika ko huruf yang berfathah tidak perlu untuk memajukan bibir ke depan, ya, kawama, kawama, qawama, qawama, qawama, qawama, amana, amana, amana, amana, amana. أمانا أمانا لقيا لقيا لقيا لقيا لقاء لقاء أدم أدم كتاب كتاب ya untuk dhamma sekali lagi bibirnya dihimpun ke depan kitabu kitabu ya gitu sababa sababa jahada jahada asasu asasu faraha faraha fa fa faraha ذانك ذانك دخان دخان يا خ خ دخان دخان لبدا لبدا لبدا لبدا د bukan د يا لبدا لبدا زادك أراد أراد شطط شطط ض ت ت ya kalau ت kita mengucapkannya tanpa bisa menggelembungkan tanpa menggelembungkan ya bibir kita apa pipi kita maka ط ketika ط pipi kita enggak usah gelembung. Coba ta ta ta ta dan ta po dan gitu ya. Jangan coba sekarang lagi ta ta ta ta sekarang tempelkan ujung lidah po po po ta ta po po bibirnya enggak usah maju ta po po ya enggak usah bibirnya maju ya kayak ta mengucapkannya ta ta po po nah, ya lidahnya yang terangkat dan suaranya diarahkan ke langit-langit syatot po شطط ساعة ساعة رشد رشد عفوا رشد رشد رشد رشد قصص قصص ضمير ضمير عظام طمعا غافلي أفاق رهق كظيم ضي ذا ذي ظ ظ وي كظيمي jangan sampai huruf-huruf yang berdekatan dengan huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la ya sifat isti'la sudah tahu ya sifat yang membuat huruf itu tebal di situ ada ka kemudian ada wa maka ketika mengucapkan wa ketika mengucapkan ka maka dalam posisi lidahnya itu turun atau tipis bacanya bukan jangan sampai kalimi itu ya ketika membaca ka suaranya terbawa ke arah dha ya seperti ini contohnya kalimi ini enggak tepat yang benar adalah kalimi kayaknya tetap ka lidahnya turun enggak boleh kalimi gitu ya bisa difahami sampai sini kita baca kawimi kadhimi dhalali dha dhalali hakama nadhiri nadhiri na wi dan juga jangan sampai dibaca nadhiri dengan huruf zal ya, menghilangkan sifat isti'la. Nadhiri jangan seperti ini nadhiri. Nah, lidahnya turun ya, tetap turun. Nadhiri awanu ataya ataya yahamanu yahamanu ya ibadiya ya ibadiya ya, ukurannya seperti itu, panjang panjang pendeknya. Hayatuna hayatuna subulana subulana wala jidala wala jidala wala tania wala tania ya, seperti itu. Nanti ya, ketika kita mengajar, kita akan ketemu beberapa kondisi di mana teman kita yang belajar tersebut akan kesusahan membedakan antara panjang dan pendek. Ya. Dalam kondisi seperti ini, ya, bisa kita terapkan salah satu cara, ya, kalau sudah memang susah sekali. Kalau tadi kita bacanya kita baca lurus-lurus ya. Ya, lurus-lurus. Ini kalau teman kita yang belajar tadi bisa. Namun kalau tidak bisa, tidak mengapa, kita ajari dengan bacaan yang di ayun. Misalnya seperti ini. Kahala. Contoh. Kahala seperti itu diayunkan. Ini dalam kondisi di mana ya, orang yang kita ajari itu susah membedakan panjang dan pendek. Namun apabila bisa, kita baca dengan bacaan yang panjang, yang apa? Yang lurus-lurus saja. Misalnya kahala kahala kahala seperti itu. Gitu ya. Kita lanjutkan pelajaran ad-darsu ya. Ya. Ad-darsu ya. Al-arba'un. Pelajaran yang ke-40. Alif di akhir kata banyak ditulis dalam bentuk ya yang tidak bertitik, disebut dengan alif maksurah. Fungsinya sama, memanjangkan fathah. Kita baca ta ra mata ula. Ketika u bibirnya maju ke depan, ula nara ama dana nuha ha nuha duha duha aba hada hada. Jangan sampai hada ya, tapi hada asa, bogo, sa'a, lawo, syawa, sawa, wama qala, idza hawa, ala ma yara, wama hada, fama ra'a. Ya. Kita lanjutkan. Sahal insyaAllah. Tinggal kita melihat apabila ada huruf seperti ya di akhir. Ya, di akhir kata atau di akhir kalimat, maka itu memanjangkan. Dan biasanya dikasih tanda alif kecil ya di atasnya. Alif kecil ya. Alif juga diisyaratkan dalam bentuk kecil setelah fathah. Jadi masih melanjutkan pelajaran yang di atas tadi ya, atau pelajaran sebelumnya. Biasanya di atas alif maksurah itu ada alif yang kecil. Kita baca. Wa madha. Wa madha. Wa asa. Wa asa. Soalnya jangan maju bibirnya. Wa wa asa. Sa. Sa. Masyaallah, sudah bisa semua. Wa asa. Furada. Banaha. Tashabaha. Qiyamatu. Kalalatu. Fawahishu. Dhammah maju bibirnya. Biasakan. Fawahishu. Fawahishu. Masyariqa. Masyariqa. Tuqatilu. Tuqatilu. Di'afa. Di'afa. Di'afa. فآوى ونادى إناثا سماوات بآيات ذلكم فاحشة قانتات حافظات حافظات حافظات. Ya, keluarkan hurufnya dari makhrajnya, dari makhrajnya. حافظات حافظات. Tu. Tu. Maju bibirnya. Tu. Hafizatu. Hafizatu. Lanjutkan. Wanadahuma. Wanadahuma. Nahakuma. Nahakuma. Barakatu. Barakatu. Barakatu. Barakatu. Ya. Kita lanjutkan ad-dars ya, pelajaran yang ke-41. Mattabi'i pada kasrah. Kasrah diikuti ya, ya sukun. Ya. Kita baca. Sisi. Sisi. yaitu kasrah, masih ingat ketentuannya, yaitu dengan menurunkan rahang ke bawah dan sedikit mariknya ke belakang, kemudian tengah lidahnya terangkat sedikit. Sisi, sisi, ya, hati-hati, jangan sama. Sisi, sisi, zizi, zizi, ya, berbeda kan? Zizi, zizi, jangan w, w, w, ya, harus i jadi i, ya. Wiwi, kalau wiwi ini apa? Rahangnya belum turun ke bawah, kurang. Wiwi kurang untuk menurunkan, ya. Wiwi, i coba, i, maka wi antum bawa ke suara i tadi, i, i, wi. Gitu caranya. I-nya antum seberapa coba? I. I. I. I. I yang normal, I yang normal. I. I. Gitu ya. Maka wa itu antum bawa ke i tadi suara i. I. I. Wi. I. I. Wi. I. Kalau kurang maka jadi e. I. I. Wi. Gitu ya. Kurang karena kurang. I. Wi, coba. Wi. Ya, gitu. Wi wi. Wi. Ti ti. Kemudian pi pi. Wi. Wi. Pi. I. I. Pi. Coba i. I. Po. Po. Antum pasang dalam posisi bacaan po. Po. I, I, wo, wo, pi, pi, i, pi, pi, pi, pi, pi, pi, jangan tui tui, jangan tui tui, itu kalau tui tui berarti bibirnya sempat ketemu, tui tui, apa lagi? Pui pui, yeah. Kita baca. Kana azabi. Kana azabi. Yarisuha ibadi. Yarisuha ibadi. Wakadzalika nuri. Wakadzalika nuri. Kafnya didisiskan. Wakadzalika nuri. Wakadzalika nuri. Khafa maqami. Khafa maqami. Ayati wa rusuli. Ayati wa rusuli. Jadi dipanjangkan ya. Ayati wa rusuli. Jadi ya, ukurannya seperti itu, ya, tidak tepat kalau terlalu dipanjang-panjangkan seperti ini. Contohnya, ayati wa rusuli, itu kepanjangan. Ayati wa rusuli, ayo. Ayati wa rusuli. Azabi wa nuzuri. وهذا صراطي وهذا صراطي وهذا صراطي وهذا صراطي بما غفر لي بما غفر لي بكتابي هذا. Nadanya enggak apa-apa, Ya sederhana seperti ini. Ya. Nanti kalau waktunya kita akan baca dengan bacaan yang lebih baik lagi. Insyaallah. Kalau nadanya dinada-nadakan nanti malah susah. Ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang berikutnya, pertemuan kedua. Ya. Insyaallah pada Yaumul Ahad tanggal 24 Zulhijjah 1435 Hijriyah. Ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.